بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. طيب، sekarang kita perhatikan tentang permasalahan al-arwah. Wa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala panjang lebar membahas tentang permasalahan al-arwah dalam kitabnya Ar-Ruh. Wal arwah termasuk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak binasa. Ruh, ketika pertama kali diciptakan, lahir di dunia, manusia meninggal, ruhnya tidak meninggal, tidak binasa, berpindah ke alam yang lainnya. Sampai nanti bertemu kembali dengan jasadnya di yaumul akhirah. Kita perhatikan sekarang permasalahan ini adalah ruh. Makanya al-muallif dan juga banyak dalam ahadis menyebutkan tentang ruh. Ingat, ruh. Nanti ana akan sampaikan satu perkara yang agar kita tidak tercampur dengan perkara lain. Taib, apa yang disebutkan oleh al-muallif bahwa ruhnya para syuhada ini dalam qanadil, dalam kindil, ini apa istilahnya? Bukan gentong terlalu besar, ini kendil ya, bahasa Jawa. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tasrahu fil jannah, dia berterbangan ke sana kemari di dalam surga. Ruhnya para syuhada dalam surga. Dalam riwayat yang lain banyak riwayat-riwayat tentang permasalahan ini, para syuhada. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ruhnya syuhada berada di dalam burung-burung, kemudian berterbangan di dalam surga. Qanadil ini, kindil ini, berada di tahtal arsh. Ini juga banyak hadis, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Ashabus Sunan banyak. Nah, wa arwahul mu'minin tahtal arsh. Kita mengetahui permasalahan umur al-ghaibiyah, perkara-perkara seperti ini, itu tidak mungkin kita, bahkan para ulama, dan ini yang seharusnya, perkara ghaibiyah termasuk perkara minal umur at-tawqifiyah, yaitu kita tidak mampu berbicara, menetapkan, kecuali ada dalil. Kan seperti itu. Ya, karena gimana perkara ghaibi ya? Nah, maka berkaitan dengan ini juga perkara-perkara tentang ruh. Di sini disebutkan arwahul mu'minin tahtal arsh. Sementara hadis di situ disebutkan anna ruhal mu'min fil jannah ya'au anna ruhal mu'min ya'laku fi syajaril jannah. Ruhnya seorang mukmin itu bergelantungan di pohon-pohon surga. Nah. Taib. Permasalahan ini jangan dicampur adukkan dengan permasalahan sekarang ini surga sudah ada penghuninya atau tidak. Ya. Artinya sudah diisi atau tidak. Orang-orang mukmin sekarang sudah masuk jannah atau tidak. Karena di sini jelas disebutkan. Ini permasalahan ruh. Kalau tidak dikatakan al-mu'minin. Di dalam surga. Atau al-mu'minun. Atau al-muslimun. Tidak. Namun ruh. Arwahuhum. Ruh-ruh mereka. Karena kalau sudah disebutkan mukmin, ya berarti bukan hanya ruh saja, jasad dan ruh. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa surga ini sampai sekarang tidak ada yang memasukinya. Karena nanti pertama kali yang membuka surga adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini kalau sudah disebutkan pengitlakan kata mukmin atau bahkan abdun hamba atau siapa sajalah, entah kafir, entah fajir, dan yang lainnya. Masih ingat permasalahan tentang Isra wal Mi'raj? Ya. Di situ Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. 'Abd, hamba. Berarti ruh dan jasad. Maka sama di sini. Nah, maka hadis-hadis ini hanya bercerita tentang arwah. Bukan kaum mukmin itu sendiri, namun ruh-ruhnya mereka, sehingga dibedakan permasalahan ini. Adapun kaum mukmininnya atau kalian di neraka, kufarnya dan munafikinnya atau orang-orang al-usah ashabil kabair, pelaku dosa besar yang nanti memang berhak masuk ke neraka, maka sampai sekarang belum ada yang masukinya. Nah, adapun ruh, ya ini bagian. Namun ruh ini tidak diitlakan secara penuh untuk orang-orang tersebut. Ya. Dipahami ini ya. Nah. Walaupun sekarang kita kembali kepada pembahasan arwah ini, banyak sebetulnya ahadis yang menyebutkan tentang ruh dengan berbagai kondisi. Baik secara umum arwah syuhada sebagai disebutkan oleh mu'alif. Namun di situ ada juga arwah syuhada mahbusah. Tertahan. Tidak bisa masuk ke jannah. Nah. Kenapa? Dain. Sebabkan oleh hutang. Hutang ini penghalang dari seluruh pahala amalan bahkan yang terbaik. Nah, sebuah amalan yang imbalannya sangat besar tertahan dengan sebab hutang. Termasuk syahid. Ya, syahid tertahan dia. Tidak diampuni sampai artinya dia tidak mendapatkan keutamanya sampai hutangnya tersebut diselesaikan. Begitu juga kita mengetahui al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ilal jannah. Man hajja wa lam yarfas wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Nah. Ini haji, al-hajjul mabrur. Tidak ada imbalan kecuali surga, kecuali jannah. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak yarfas wa la yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan yang lainnya, tidak berdusta dan yang lainnya, maka dia kembali setelah haji itu sebagaimana di hari dia dilahirkan ibunya, bebas dari seluruh dosa. Dia nanti akan dapat imbalan jannah, namun dia akan mahbus, dia akan tertahan ketika memiliki dain. Akhirnya ini mengingatkan kita tentang bahayanya hutang. Nah, ad-dain mubah. Hutang ini mubah. Namun hati-hati. Ya. Man akhadha amwalin nas, aw man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Faman akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini pembedanya akhirnya memang permasalahan kepada niat dan amalan. Berarti siapa yang mengambil harta manusia berhutang dan yang lainnya, namun dia memang niatnya ingin menunaikan hutang tersebut, maka Allah akan bantu untuk orang tersebut menunaikannya. Namun berhutang, bermudah-mudahan dalam berhutang, pengennya hutang, penyakit. Ada sebagian orang, wal'iyadzubillah, penyakit. Nah, hutang bukan ingin dibayar, karena pengen hutang. Ditagih susah, ditagih ada aja alasan ini, itu, dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Nah, maka Allah akan hancurkan dia. Nah, atlafahullah, Allah akan habiskan dia. Seperti itu. Dan ini tadi, sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mau menyolati seorang yang memiliki hutang. Padahal hutang sesuatu yang mubah, coba lihat. La ithim wa la dham, bukan juga dosa, bukan juga sesuatu yang wala haram. Namun karena berkaitan dengan hak adami, berkaitan dengan haknya seorang. Nah, maka hati-hati kalau sudah kaitannya dengan dosa kepada seorang, kezaliman, adzulmu zulumat, yaumal kiamah. Ini hutang padahal bukan dosa, bukan sesuatu yang haram. Namun kalau belum ditunaikan, atau yang memiliki piutang tersebut tidak ridho, masih menuntut, terus tertahan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati dengan hutang. Ini sekian banyak hadis yang menyebut tentang ruh-ruh tersebut. Ada ruh yang nanti tertahan di pintu surga. Ada ruh yang nanti karena tidak ada hutang atau yang lainnya, maka berterbangan kesan kemari. Taib. Qala rahimahullahu arwahul kufar wal fujjar fi ba'nam. Fi barahut. Wahiyah fi sijjin. Ruh-ruhnya orang kufar wal fujjar. Adapun kufar, banyak hadis yang menyebutkan bahwa ruh-ruhnya orang kufar ini berada di sijjin. Wahiyah fi nar, ruh-ruhnya. Nah, ya di neraka. Mendapatkan ada bagian dari azab neraka yang dia dapatkan. Adapun rinciannya kapan, apakah setiap waktu, apakah pada waktu-waktu tertentu saja, Allahu a'lam. Perkara ghaib kita tidak bisa berbicara kecuali dengan nas. Adapun barahut, barahut ini disebutkan oleh para ulama. Sebagian menyebutkan bayrahut, sebagian menyebutkannya barhut. Ini sebuah sumur di Hadramut. Sumur ini dalamnya luar biasa. Gak ada orang yang mampu sampai turun ke dasar sumur ini. Nah, ini disebutkan oleh mu'alif. Ruh-ruhnya orang kafir dan fujar ini di dasar sumur ini. Namun, Allahu a'lam bisawab. Banyak para ulama menyebutkan tidak ada. Dan sampai sekarang memang betul aktual. Jadi ada hadis yang sahih, ya, yang sah penisbatannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam bahwa ruhnya orang kufar di sumur ini, di barahut. Nah, walaupun pendapat ini warid dari sebagian salaf, namun kita mengatakan sudah ada permasalahannya al-umur al-ghaibiyah. Dalil, selesai. Kita gak bisa berbicara kecuali dengan dalil. Nah, sekian banyak hadis menyebutkan fisi jin. Adapun wahya fisi jin, ruh ini enam. Datang hadis yang menyebutkan baru orang-orang kufar fisi jin. Adapun al-fujjar, Kalau yang disini, maksud ini kefajiran yang tidak mengantarkan pelakunya kepada kekufuran akbar, maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala tawakuf, ya tawakuf, Allahu a'lam. Nah, ya, bukan barahutnya. Kalau barahut sudah jelas tidak ada yang sah. Ruh, entah orang kafir ataupun orang fujar yang lainnya. Nah, kemudian ada di sumur ini tidak ada dalil, ada hadis yang sahih. Namun sekarang berbicara tentang apakah ruhnya orang-orang fujar ini juga fisik jin? Ya, ruh. Ya. Adapun fujar, nam ayat jelas banyak mengatakan wa amal fujar fa innal fujara la fi sijjin. Nah, sijjin di neraka. Nah. Tapi sekarang kita berbicara tentang ruh. Seperti itu. Ya, kalau dimaksud dengan fujar di sini yaitu usah ahlul maksiyah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala yatawaqqaf Allah menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dilihat rincian dan pembahasan ini bagus sebetulnya. Walaupun dalam pembahasan ruh ini kita berhati-hati. Yas'alunaka 'anir ruh. Nah, mereka bertanya tentang ruh. Nah, permasalahan ruh ini sudah termasuk dari permasalahan umur ghaibiyah yang kita tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil. Taib. Qala rahimahullah wal imanu bi annal mayyita yuk'adu fi qabrihi wa yursilullahu fihi ar-ruha hatta yas'alahu munkar wa nakir 'anil iman wa syara'ihi thumma tusalu ruhuhu bila alam. Baik. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berimani bahwa al-mayyit, kalau al-mayyit dengan tasydid itu orang yang akan mati, artinya belum meninggal. Ini mayyit. Kalau al-mayyit itu orang yang sudah meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berbicara dengan Al-Qur'an tentunya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad mayyit, pasti akan mati. Belum mati berarti belum meninggal. Wa innahum mayyitun, dan manusia yang lainnya juga pasti akan meninggal namun belum meninggal. Kalau sudah meninggal itu tanpa tasydid, al-mayyit. Dalam ayat disebutkan afamankana maitan fa ahyainahu. Nah, afamankana maitan fa ahyainahu faj'alnahu yamshi 'alan nur ila akhir ayat. Apakah orang yang sudah meninggal maitan fa ahyainahu, maka kemudian kami hidupkan? Nah, seperti itu. Ya. Sehingga di sini al-mayyit, beda al-mayyit dengan al-mayyit. Kita beriman bahwa orang yang sudah meninggal nanti akan didudukkan di kuburannya, kemudian Allah akan utus ruhnya sampai kemudian, nah ini yang dimakruf dengan apa, fitnatul qabr, soal malakain, pertanyaan dua malaikat. Para ulama bersepakat, ajma'u ala anna al-malakain, dua malaikat ini pasti akan mendatangi setiap orang yang nanti masuk akan dalam kuburan. Namun para ulama berselisih, apakah betul mereka berdua ini namanya Munkar dan Nakir? Seperti itu. Mengapa berselisih? Hadis. Sebagian mensahihkan hadis dengan lafaz yang di situ ada nama Munkar wa Nakir. Sebagiannya mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkannya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Wal ulama minal kudama juga berselisih. Namun Allahu a'lam bisawab. tampaknya zahir hadis tentang penyebutan nama mungkar dan nakir ini sahih karena Al-Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bahwa nama ini sah penisbatannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Al-muhim, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa nanti setiap orang akan ditanya oleh dua malaikat ini, mungkar wa nakir. Ini yang disebut kemudian akhirnya dengan tiga pertanyaannya, akhirnya menjadi sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis risalahnya, apa? Salah satu usul. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Nah, akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Orang mukmin bisa menjawab. Adapun orang-orang munafik atau kafir akan menjawab, ha ha la adri. Sami'tun nas yaqulun. Nah, di sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan orang yang Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli. Yusabbitullahu alladhina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, Allah akan kokohkan. Ya, ini ini berbeda dengan azab wa ni'mah. Lain lagi perkaranya. Nah, fitnatul qabr ini dua pertanyaan oleh dua malaikat, adapun azab dan nikmat kubur ini lain lagi permasalahannya. Nah, dan di sini juga menunjukkan keutamaannya asy-syahid. Asy-syahid tidak ada pertanyaan fitnatul qabr. Nah, dia cukup dengan barikat suyuf, dengan kilatan pedangnya di dunia ketika dia berjihad, itu sudah menjadi fitnah baginya. Intinya kita beriman tentang kejadian ini. Adapun Mu'tazilah mengingkari. Kejadian apa yang ada dalam kuburan mereka mengingkarinya. Enggak masuk akal kata mereka. Nonsen. Ceritanya gitu katanya. Nah, adapun Ahlussunnah menetapkan, katanya mereka mana enggak ada buktinya. Pasang kamera juga di dalam kuburannya seperti itu. Nah, karena mereka tolak ukurnya adalah akal mereka yang sangat terbatas. Orang mimpi saja enggak ada yang tahu. Yang dilihat ya tidur di kasurnya. Bangun-bangun pagi-pagi cerita, ana tadi malam mimpi. Nah, padahal ini dilihat kasurnya. Kasurnya biasa saja. Ini alam mimpi masih sepertinya orang bisa menerima gitu loh. Nah, kenapa kok alam barzakh yang itu perkara ghaibiyah yang memang Allah sebutkan kemudian tidak bisa menerima? Dengan hujah katanya jasadnya di dalam tanah ya biasa saja. Sama alam mimpi juga kurang lebih. Jasadnya berbaring di atas ranjang ya tidak ada apa-apa. Kan seperti itu. Ya kan? Walaupun sebagian menghikayatkan dari orang yang sikot, katanya terjadi. Nah, dalam jasad tersebut. Dan memang sahih, betul. Ya kan? Sebagian hadis menyebutkan jasad yang dikeluarkan oleh bumi. Nah, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Summa tusal ruhuhu bila alam. Adapun orang-orang mukmin, ya, akan dilepas rohnya nanti tanpa ada alam, tanpa ada rasa sakit. Ini sudah dia selesai. Nah. Qala ya'riful maytu az-za'ira idza ata. Al-mayyit itu mengetahui orang yang menziarahinya apabila datang. Namun disebutkan oleh Al-Muhaddiq kitab Syarh Sunnah Syekh Khalid Ar-Raddadi. Nah, hafizahullah taala, bahwa permasalahan al-mayit, orang yang meninggal ini mengetahui siapa yang menziarahi dia ketika orang ziarah ini datang. Annahu la yasih syai'un minha, tidak ada yang sah. Nah, ada pun hadis yang sahih, yaitu ketika orang baru meninggal, ya, kemudian yang di dalam kubur ini mendengar suara trompa orang yang mengantarkannya. Nah, seperti adapun setiap yang berziarah kemudian dia mengetahui ini siapa fulan dan yang lainnya, Allahu alam. Nah, betul, ketika kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, ya, kata sebagian mereka, ini mengucapkan salam menunjukkan bahwa mereka bisa menjawab salam kita. Nah, maka kita katakan, kok kita Rasulullah aja enggak bisa? Namun Rasulullah di situ apa? Ada malaikat-malaikat yang mengantarkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, entah jauh entah dekat, maka sama, apalagi orang mukmin biasa. Seperti itu. Sehingga permasalahan salam lain lagi, Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengantarkan salam tersebut ya untuk kemudian dibalas salam tersebut. Qala wa yun'amu fil qabri al mu'min wa yu'adzabul fajiru kaifa syaa Allah. Berjulia dengan masalah nikmatul qabr wa adzabul qabr. Seorang mukmin di kuburnya nanti akan diberi nikmat yang luar biasa. Wa yu'adzabul fajir, adapun orang-orang fajir nanti akan diazab kaifa syaa Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengazabnya. Atau apakah diazab ataupun tidak. Nah, seperti itu. Sebenarnya ulama menyebutkan bahwa permasalahan azab wa ni'mah fil qabr ini sama dengan azab wa ni'mah fil jannah wa nar. Tahta masyiatillah. Allah berkehendak, Allah akan ampuni sejak di kuburannya. Ya, dan apabila Allah berkehendak, Allah akan azab. Seperti itu. Nah. Qala rahimahullahu a'lam annal buruj bi qada'illah wa qadarihi. Yang dimaksud dengan al-buruj di sini yaitu al-ajal. Ketahuilah bahwa ajal ini sudah ada catatan takdirnya. Raddun 'alal Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa yang namanya ajal itu bisa terputus. Orang dibunuh sebelum ajalnya, mati sebelum ajalnya. Ini ada menurut mereka Mu'tazilah. Harusnya ajalnya begini, namun karena matinya terbunuh, ya sudah terputus ajalnya. Artinya tidak sampai kepada ajalnya. Nah, ini tentu pemikiran yang menyimpang dan di luar, bahkan di luar akal itu sendiri. Karena namanya sudah ajal, kalau memang waktunya, ya terserah Allah mau kemudian datangnya ini dengan cara pembunuhan atau kelaparan atau sakit atau yang lainnya. Nah, ini sudah ajal waktunya. Kalau belum, waktunya ya sudah. Kalau menurut Mu'tazilah, belum waktunya namun terbunuh. Ya kok tahu kalau waktunya belum? Artinya begini. Karena Mu'tazilah orang yang dibunuh itu belum sampai ajalnya yang dibunuh. Mereka mengatakan bisa seperti ini. Loh kok tahu kalau ajalnya lebih dari itu? Siapa yang bilang? Loh kok tahu gitu loh. Nah, catatan takdirnya siapa? Mana yang dia itu kok bisa tahu fulan ini nanti masih. Namun sekarang sudah terbunuh karena sekarang sudah meninggal karena terbunuh ajalnya. Kata siapa? Nah, al-muhim kita kalau memperhatikan ahlul bidah, ini memang sebetulnya kalau diperhatikan lagi, banyak anehnya. Bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan bertentangan dengan akal sehat sebetulnya. Bertentangan dengan fitrah salimah dan yang lainnya. Taib. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Mas Rifadl. Dari uang tersebut. Iya. Ya, hasil berdua bersama-sama. Asik nih gitu. Nah. Ya, insyaallah. Ya kan, karena hasil bersama. Kemudian hasilnya tersebut diinfakkan atau diwakafkan dan yang lainnya. Maka insya Allah mendapatkan pahalanya juga. Seperti walaupun sebisa mungkin gak ada masalah istri ikut bekerja, namun jangan sampai pekerjaannya akhirnya di situ ada mukhalafah syar'i. Penyelisihan syariat. Seperti itu. Nah. Bentar. Baik. Bila seorang bekerja hingga larut malam, kemudian terlewat baginya sholat subuh berjamaah, apakah itu termasuk uzur yang dibolehkan? Apakah itu termasuk uzur yang dibolehkan? Terjadi atau terlewat sholat subuh di masjid berkali-kali. Ya, tergantung berkali-kalinya. Intinya begini. Bekerja hingga larut malam, ini menjadi rutinitasnya dia. Berarti bukan sifatnya insidental ya. Bukan sifatnya insidental. Kemudian akhirnya seringnya dia terlewat sholat subuh. Ya jangan. Nah, ini apakah yang termasuk uzur yang dibolehkan? Ini khawatir akhirnya bermudah-mudahan dalam. Karena dia sudah tahu. Nah, dengan yang seperti ini terus-terusan akhirnya dia sering terlewat sholat subuh. Namun terkadang orang entah karena pas ya kebetulan ya sebetulnya juga shift malam misalnya seperti itu. Kan ada istri. Ada apa itu munabih apa jam beker alarm atau minta tolong ini kan. Nah, seperti itu. Ya, sehingga ketika terjadi walaupun berkali-kalinya ini kata-kata berkali-kali ini kan masih bisa. Apakah setiap hari, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, apakah setahun sekali, apakah berapa. Nah, kalau udah 10 tahun kan 10 kali, misalnya kalau setahun sekali aja. Ini kan juga berkali-kali ini ceritanya, tapi setahun sekali. Nah, al-muhim, kalau dia menyengaja akhirnya tidak ada kesungguhan ingin bangun sholat subuh, menyengaja ya bertelat-telatan, ya ini dikhawatirkan bukan termasuk uzur gitu. Namun ya tadi ada memang entah karena sebetulnya dia ketika shift malam ada istrinya, ada jam beker dia bangun, namun yom minal ayam satu ketika enggak dengar sama sekali. Nah, dia sudah berusaha mau tidur sudah wudu juga dan yang lainnya misalnya. Udah usaha. Ya ma'dzur yang seperti ini mendapatkan uzur insyaallah. Namun bermudah-mudahan ya. Nah ini ya khawatir yang seperti itu akhirnya tidak benar. Nah, intinya innamal a'malu binniyat, tergantung niat dan juga usaha. Dia memang mungkin gak ada sengaja, gak ada niatan untuk bablas sholat subuh, namun gak ada usaha untuk bangun gitu loh. Nah, gak masang beker, gak titip ke pesan ke istrinya, gak berdoa dulu, gak wudu dulu, gak terus kebablasan. Nah, ini syaitan yabul fi udhunihi. Ada syaitan yang kencing di telinganya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya Abah Khalijah. Syahid. Keutamaan tadi. Baik, syahid yang di medan perang dengan keutamaan yang tadi, apakah syahid yang bukan di medan perang juga sama dapat keutamaan sehingga tidak dapat fitnah kubur dan yang lainnya? Allahu a'lam. Nah, iya. Iya, enggak tahu. Kita enggak tahu mau gimana lagi. Nah, enggak tahu. Nah, coba nanti dibahas insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadal. Ada apa? Yang berhutang. Nah. Enggak dengar. Nanti, oh iya. Ada orang berhutang, sukanya menunda-nunda hutangnya. Ditagih, ya nanti bulan depan. Tagih, bulan depan, bulan depan, seperti itu. Pada akhirnya dia mampu padahal membayar. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, matlul ghani dzulmun yahillu 'irduhu wa maluhu. Aqamaqal Mustafa alaihi salatu wasallam. Orang yang mampu kemudian menunda-nunda matlu, matlul ghani, untuk menunda-nunda, mumatalah. Ini suatu kezaliman yang halal untuk apa? Kehormatannya itu menjadi halal. Artinya halal gimana? Silahkan diperbincangkan. Wah, fulan ini hutang gak mau dibayar. Nah. Janji terus. Tapi gak ditepati. Ya. Tapi kalau sudah sampai ngomong apa tadi? Munafik. Nah, itu ya hati-hati. Walaupun memang ayatul munafik salah. Idza wa'ada akhlaf. Salah satunya, jika berjanji dia tidak menepati. Namun hati-hati, kata-kata munafik akhirnya kalau diitlakkan ya munafik keluar dari keislaman. Walaupun ada rinciannya emang. Sebagaimana kafir? Orang kafir kan ada kafir kufur asghar, ada kufur akbar. Nah, namun hati-hati intinya ya, silahkan dibicarakan kejelekannya dia dari sisi ini kepada siapa saja. Halal. Kehormatannya halal, artinya kita boleh bicarakan tentang ininya. Namun dihindari kata-kata seperti ini. Nah, seperti itu. Hah? Ya, dihindari saja. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah malaikat maut akan mengalami mati juga? Dan cara malaikat maut itu mencabut nyawanya sendiri? Allahu a'lam. Tidak tahu ana. Nah. Apa hukumnya jika seorang meninggal kemudian hidup lagi? Dan di mana ruh tersebut selama meninggal dan hidup kembali? Memang betul meninggal. Nah, ada istilah saktah. Dalam bahasa Arab istilah itu saktah. Saktah ini ya sempat apa jantung sudah tidak berdenyut ya, tanda-tanda kematian ada namun sesaat. Mungkin dari sisi medis juga ada ini ya. Kondisinya mati suri apa seperti itu. Makanya seperti ini beda. Ini pada ikatnya belum meninggal. Nah, belum meninggal. Seperti itu. Ya, kalau sudah meninggal, sudah. Ruh akan, ya, ini yang dikatakan, kullu nafsin da'ikotul maut, ya sudah, enggak akan kembali lagi. Nanti kembalinya di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Adapun yang mungkin sekarang lagi viral, bangun lagi, dan yang lainnya, itu banyak. Ada yang ngaku meninggal, datang, ternyata bangun lagi. Ternyata apa, pingin, aneh-aneh lah orang pokoknya. Ya, ada itu meninggal, terus katanya bangun lagi. Sudah dikubur, kembali pulang ke rumah, katanya seperti itu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata salah orang. Telusuri, ternyata bukan dia yang dikubur. Salah identitas. Al-Muhim. Gak ada dalil mengatakan orang bisa bangkit lagi. Kecuali. Ya emang nas menyebutkannya. Seperti itu. Ya. Dajjal ya akan bisa Allah beri ke kemampuan untuk menghidupkan kembali, atau Nabi Isa ya. Nah, ini jelas seperti itu. Nah, adapun yang sekarang ini meninggal hidup lagi, ini kayaknya kebanyakan lihat medsos nih. Hati-hati ya, khabar-khabar di medsos ini. Medsos itu maaf-maaf saja lah ya, maaf-maaf saja. Tong sampah sebetulnya. Internet nih, tong sampah sebetulnya. Seperti itu. Artinya, ya ada sih kebaikan banyak juga, namun selektif lah. Nah. Baik. Nah. Fadal-fadal. Apa itu? Takziah ya. Sebentar, ini di grup apa itu? IDK ya. IDK. Baik, ada pertanyaan terkait takziah. Ketika ada kerabat atau apa kita yang meninggal, kemudian ada orang tetangga bertakziah, ya, boleh, apakah kita biarkan pintu kita terbuka atau kita tutup, tidak kita ladeni? Kalau dibiarkan, akhirnya orang kumpul seperti itu yang dikhawatirkan, ya. Nah, ada akhifam. Gimana antum sahibu soal? Hah? Melakukan apa? Oh, duduk lama seperti itu. Sebetulnya orang awam itu ya memang kita dituntut untuk pintar-pintar berapa namanya ya bermuamalah dengan mereka, antara kita jangan terlalu masuk terlibat sampai akhirnya masuk dalam hal-hal yang menyelisihi syar'i, namun juga jangan kita eksklusif akhirnya tidak mau bergaul sama sekali. Terkait ini kalau ana berpandangan sambut saja takziah, biarkan saja mereka bertakziah. Namun sekarang misalnya begini nih, kan misalnya kita punya keluarga nih seperti itu, kan kita nggak mau, kata Jarir bin Abdullah, kunna na'udu al-ijtima' indal mayit, kan seperti itu ya, ini minan niyaha, kumpul di mayit entah sebelum atau setelah ya memberi makanannya, al-muhim kumpul, ini termasuk dari niyaha. Loh, kok bisa mereka kumpul? Berarti kan kita memberi fasilitas kursi ini. Kan seperti itu. Pasang terop. Tapi kalau rumah kita biasa aja deh. Mau duduk di mana mereka? Biasa aja, sudah enggak usah sediakan kursi dan yang lainnya. Mereka datang kepada kita ya, kita sambut. Seperti itu. Nah, duduk dalam rumah ya sudah, ruangan berapa sih maksimal? 3x3, 3x4. Nah, duduk sebentar terus kita minta maaf, maaf Pak saya tinggal dulu ya ngurus. Oh iya, datang yang lainnya kan akhirnya gantian pergi juga. Tapi akhirnya menjadi sekali ketika kita semacam memberi fasilitas, disediakan kursi, pasang terop, apa? Terop ya istilahnya, tenda seperti itu. Nah, kalau sebenarnya ulama emang mengatakan tutup pintu. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Agar tidak terjadi ya kumpul tadi itu. Namun tentunya dengan orang awam ya kita enggak, mereka mau takziah ini kan artinya mereka peduli kita. Enggak ada masalah, takziah mah enggak terbatas pada waktu apa, silahkan kapan saja. Namun ya jangan kita memberi fasilitas seperti itu. Nah, ya. Kalau menurut Ana, ya kalau enggak ada fasilitas kursi, tenda dan yang lain sudah kan enggak akan berlama-lama juga mereka. Seperti itu, apalagi dikasih aqua, ya sudah memang akhirnya duduk terus minum, ada kopinya ya. Kan seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Yang meninggal misalnya istri kita. Ada orang awam, laki-laki. Sampaikan baik-baik. Taib. Misalnya istri kita yang meninggal, ada orang laki-laki ingin melihat jenazah istri kita seperti itu. Sampaikanlah baik. Pertama, jenazah ya jangan ditaruh di tempat yang terbuka kan seperti itu. Nah, selesai dimandikan taruh dalam ruangan dalam. Ada orang datang ya di ruang tamu kan seperti itu, temui di situ. Kalau misalnya dia soroham bilang, "Maaf, saya bisa, kan kita ini yang berduka nih." Nah, apalagi di Indonesia lah, insya Allah orang walaupun awam mereka juga masih paham. Ketika kita sampaikan dengan cara yang baik, minta maaf ya Pak, ya insya Allah juga mereka gak akan kekeh lah, kalau menurut Ana ya. Yang penting kita sampaikan yang baik, ya juga ya mereka maklumi, minta maaf, ngomong yang baik, seperti itu aja. Nah, ya, apa adanya aja deh. Yang penting, kata orang Arab itu, as-sarahah rohah. Apa adanya ini malah rohah nyaman. Nah, kita ngobrol ada suatu hal mau tutup-tutupi sampai kapan gitu loh. Sudah soroha aja. Tapi yang penting sorohannya itu caranya. Ya, cara ngomongnya, cara kita menyampaikannya yang sopan, yang lembut seperti itu. Nah, apalagi pada hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan. Adapun permasalahan yang masih sifatnya bukan melanggar syariah, enggak ada, silahkan saja. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.